hadirilah dengan harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian sehari yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafidhullah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan tetaplah kalian berjaga-jaga, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Yang akan dilaksanakan pada hari Ahad 22 Juni 2014 atau 24 Sa'ban 1435 Hijriah. Adapun tempatnya di Pondok Pesantren Minhajus Sunnah, Batikan Pabilan Mungkin, Magelang. Dengan rincian acara sebagai berikut. Pukul 8 sampai dengan pukul 9. Dengan tema bersabar dalam bertawun mengurus dakwah. Bertempat di gedung Aiki Putra. Adapun para peserta, para pengajar MTQ Putra dan MTA Putra. Kemudian pukul 10 sampai dengan pukul 11 dengan tema keutamaan ummahat yang sabar dengan peserta ummahat dan muslimah. Adapun tempat Madrasah Nisa. Untuk sesi ketiga pada asyar sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tema indahnya persaudaraan salafiyin dengan peserta talabah dan ikhwah dengan tempat Masjid Khalid bin Walid. Kemudian sesi terakhir, yakni pada maghrib sampai dengan selesai dengan tema menjaga perkara yang lima sebelum datang perkara yang lima dengan peserta salafiyun seluruh Magelang dan kaum muslimin. Adapun tempat Masjid Khalid bin Walid. Acara ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Batikan Pabilan Mungkit Magelang. Dan insya Allah akan disiarkan secara live streaming melalui selafimagelang.com.